Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini saya bisa hadir di pada bulan ini secara jarak jauh, secara virtual, karena saya tidak bisa hadir di Menturo karena satu hal, dan saya harus berada di Malang pada malam hari ini. Saya akan sedikit mengulas tema pada malam hari ini, yaitu nama Allah Al-Wali. Ya. Setelah pada padang bulan yang lalu, kita bicara tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Al-Wali itu satu dari 99 asma Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 16 kali ya, kata wali itu disebutkan dalam Al-Quran secara terpisah, ya. Tidak digabungkan misalnya dengan waliyi, waliyuka, waliyuhum, ya. Tapi wali kemudian diikuti dengan kata berikutnya, itu ada 16 kali. Dan arti dari wali itu kalau kita baca di dalam terjemahan Al-Quran itu adalah pelindung. Ya. Sebenarnya secara etimologis, wali itu dari al-muwalatu yang artinya ad-dunuwu wal-qurbu. Artinya dekat, kedekatan. Ya, kedekatan. Nah, jadi kalau Allah itu punya sifat wali, berarti Allah itu dekat. Nah, dengan siapa? Nah, Allah di dalam Al-Quran itu selalu disebut bahwa Allah itu adalah waliyul mu'minin. Wali bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke terang benderang, cahaya yang terang benderang. Sebaliknya orang-orang kafir, ya, disebutkan dalam lanjutan ayat tadi itu, walladzina kafaru auliya'humut taghut. Orang-orang kafir itu walinya bukan Allah, tapi taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Nah, taghut-taghut ini justru mengeluarkan manusia dari cahaya yang terang benderang menuju ke kegelapan. Nah, ini jadi sifat Allah wali itu ditegaskan adalah wali bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya. Di dalam Al-Quran yang tadi saya katakan ada 16 kali disebut, ya, bicara tentang hubungan Allah sebagai wali dengan orang-orang mukmin itu dalam berbagai keadaan. Ya. Antara lain bisa kita baca misalnya firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 45. Ya. Allah menyatakan, Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Wakafa billahi waliyan, wakafa billahi nasira. Artinya Allah itu paling tahu siapa sebenarnya musuh-musuh kalian. Maka kemudian Allah menyatakan, wakafa billahi waliyan. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung kalian. Wakafa billahi nasira, cukuplah Allah itu sebagai penolong kalian. Kita ini seringkali tidak tahu siapa sih sebenarnya musuh kita. Kadang-kadang kita anggap sebagai teman, ternyata dia musuh. Kita anggap sebagai sahabat, ternyata dia lawan kita. Kita merasa kita mencintai dia, dia mencintai kita, ternyata dia membenci kita. Dan punya agenda-agenda untuk menjatuhkan kita. Kita tidak tahu. Tidak tahu persis. Ya. Apalagi ada istilah dalam bahasa Indonesia, musuh dalam selimut. Ya. Maka Allah menyatakan, Allahu a'lamu bi'a'daikum, Allah yang paling tahu siapa musuh-musuh kalian. Maka gantungkanlah, ya, diri kita ini di bawah perlindungan Allah dan di bawah pertolongan Allah. Wakafa billahi waliyan, wakafa billahi nasira. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Orang-orang yang sudah dilindungi oleh Allah, dan kemudian orang-orang itu juga sudah menjadikan Allah sebagai walinya, sehingga orang-orang seperti ini juga disebut sebagai waliyullah. Ya, waliyullah, walinya Allah. Jadi Allah itu menjadi wali bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin itu menjadikan Allah, atau orang-orang mukmin itu adalah juga sebagai wali Allah. Ya, tapi ini berbeda. Kalau Allah sebagai walinya orang-orang mukmin, artinya Allah itu melindungi, menolong, membela orang mukmin. Sebaliknya kalau wali Allah, manusia sebagai waliullah, sebagai aulia Allah, di situ manusia bukan melindungi Allah, bukan menolong Allah, bukan membela Allah, tapi justru di situ para aulia Allah itu, wali-wali Allah itu adalah mereka yang taat kepada Allah, mereka yang sangat dekat kepada Allah, mereka yang sangat bertakwa kepada Allah, mereka yang menjalankan semua perintah-perintah Allah. Ya, mereka itu disebut sebagai wali-wali Allah. Nah, orang-orang yang sudah disebut sebagai waliullah atau auliaullah ini dikatakan di dalam surat Yunus 62, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak lagi punya rasa takut dan tidak lagi punya rasa sedih. Ya, karena dia merasa bahwa Allah sebagai pelindungnya, Allah sebagai pembelanya, Allah sebagai penolongnya. Ya. Kemudian di surat Al-Jathiyah ayat 19, ya, Allah menyatakan, Wallahu waliyul muttaqin. Ya. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Maka Allah kemudian juga dekat dengan mereka dan Allah menjadi walinya, menjadi pelindungnya, menjadi penolongnya, menjadi pembelanya. Allahu waliyul muttaqin. Jadi kewalian, perlindungan dari Allah sebagai wali, juga pertolongan, juga pembelaan Allah dengan sifatnya, namanya sebagai wali bagi orang-orang mukmin itu, ya, hanya bisa diperoleh kalau orang-orang mukmin itu juga mendekatkan dirinya kepada Allah melalui berbagai macam ibadah, ya, melalui amal-amal saleh, ya, melalui ketaatan yang tanpa reserve kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini maka bisa difahami bahwa sebenarnya untuk memperoleh, ya, perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah sebagai wali itu harus dicari. Itu bukan pemberian Allah. Ya, dikatakan di sini bahwa wilayatullah taala li ibadihi kasabiyah wa laisat wahbiyah. Jadi memperoleh kewalian itu adalah melalui proses memperoleh, bukan melalui proses diberi atau dihibahi oleh Allah. Ya. Jadi yaktasibu al-mu'min bil amali soleh. Ya. Jadi itu diperoleh dengan melalui amal-amal kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Allah itu menjadi wali bagi mereka atas dasar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ya. Falatunalul wilayatu illa bil imani shodiqi wal ilmi rasifi wal amalil mutawasil tsabiti wal ihtida bihadillahi ta'ala. Maka untuk memperoleh perlindungan dari Allah sebagai wali tadi itu harus didasari oleh iman yang sungguh-sungguh, pengetahuan, pengenalan terhadap Allah yang mendalam, juga amal baik, amal soleh yang mutawasil, yang berkesinambungan, ya, dan juga al-ihtida' bihadillah yang selalu mohon perlindung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, hiya laisat hibatan, bukan merupakan hibah pemberian dari Allah, tapi itu harus diperjuangkan, harus dilakukan hal-hal untuk bisa memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu yang hal yang harus kita pahami, bahwa supaya kita betul-betul memperoleh perlindungan, pertolongan, pembelaan dari Allah, ya, dengan sifatnya sebagai al-wali tadi, tentu kita harus menunjukkan komitmen kita yang kuat, ya, untuk selalu taat kepada Allah tanpa reserve. Apapun yang diperintahkan Allah itu kita lakukan, ya, tanpa harus mempertanyakan pentingnya perintah itu, Kalau larangan Allah harus langsung kita tinggalkan tanpa mempertanyakan mengapa itu dilarang. Nah, yang penting kita taati, kita kerjakan, baru setelah itu kalau mau mencari hikmah, mengapa kok diperintahkan, mengapa kok dilarang, itu boleh. Tapi yang pertama dan yang utama sebagai orang beriman, supaya kita dapat perlindungan dari Allah, adalah kita taat kepada Allah tanpa reserve. Saya kira ini sedikit yang bisa saya sumbangkan untuk mukadimah dari pembahasan para jamaah sekalian malam ini mengenai nama Allah atau sifat Allah Al-Wali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul hadi ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.